بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada bab zakat, hadis yang ke-11 dari bab zakat ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Wa an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atahu qaumun," bila datang kepada beliau suatu kaum, bi sadaqatihim, dengan membawa zakat mereka, sedekah mereka, yakni zakat mereka, qala, Nabi mengucapkan, Allahumma salli alaihim, muttafaqun alaih, ya Allah berikan salawat kepada mereka. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini terdapat suatu faedah hukum terkait dengan bab zakat, yaitu tentang mendoakan bagi orang yang membawa zakat. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW ketika didatangi oleh seseorang yang membayar zakatnya. Di sini Nabi kita Muhammad SAW berkedudukan sebagai pemimpin muslimin yang diantara tugasnya adalah mengelola zakat, ya kan? Diantara tugasnya adalah mengelola zakat, karena di sana ada al-amiluna 'alaiha, para pengelola zakat yang mereka itu dipimpin tentunya oleh pemerintah muslimin, ya. Sehingga kaum muslimin menyalurkan zakat kepada amil yang di bawah pimpinan muslimin, untuk kemudian amil ini menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Nah begitulah alur zakat, ya. Alur zakat seperti itu. Walaupun nanti mungkin kita akan bahas juga, terkadang boleh seseorang langsung memberikan zakatnya kepada fakir dan miskin, ini juga sah. Namun kaitannya dengan hadis ini, ya, di sini alurnya adalah seorang yang berkewajiban membayar zakat datang kepada amil, ya, kemudian amil menerima. Saat amil menerima, dia mendoakan orang yang membawa zakat tersebut. Di sini Nabi mencontohkan, beliau mendoakan Allahumma salli alaihim. Ya Allah, berikan salawat kepada mereka. Ya. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Apa makna salawat Allah kepada hambanya? Disebutkan oleh sebagian tabi'in, di antaranya oleh seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi, beliau mengatakan bahwa salawat Allah kepada hambanya itu artinya pujian-pujian Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, di sini Nabi SAW mencontohkan untuk mendoakan ini kepada orang yang menunaikan zakat. Dan ini juga sebagai suatu praktek Nabi terhadap ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat At-Taubah, ya. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim." Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta benda mereka sedekah atau zakat. Tutahhiruhum, yang zakat itu akan membersihkan mereka. Watuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, yakni dengan zakat tersebut. Wasalli alaihim, dan berikan salawat kepada mereka, doakan salawat kepada mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka itu sakanun lahum, merupakan ketenangan bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini dengan jelas menyebutkan suatu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad untuk mendoakan salawat kepada orang yang menunaikan zakat. Nah, prakteknya tadi disebutkan dalam hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma, atau mendoakan Allahumma shalli alaihim. Di dalam sebagian syarah, ya, yaitu Syekh Al-Bassam menukilkan doa yang lain, beliau mengatakan ada doa juga yang warid, ya, dari Nabi. Saya sendiri belum melihat derajat hadisnya, namun beliau menyebutkan dalam syarah di antaranya doa ajarakallah fi ma atait wa barakallah wa barakalaka fi ma abqait waj'alahu laka tahura. Ajarakallah, semoga Allah memberikan ganjaran kepadamu, fima atait, pada apa yang kamu berikan. Wabarakalaka fima abqait, dan semoga Allah memberkahi untukmu pada harta yang kamu sisakan. Waja'alahu laka tahura, dan semoga Allah menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, ini sebagian doa yang mungkin juga bisa diucapkan, didoakan dengannya kepada orang yang membawa zakat tersebut. Ya. Kemudian di samping terkait dengan bab zakat ini, di sini juga beliau mengambil suatu pelajaran, apa? Yaitu disunnahkan membalas kebaikan dengan kebaikan, paling tidaknya dengan doa. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan, paling tidaknya dengan doa. Ya. Jadi ini tuntunan ajaran kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya hadis setelahnya, hadis ke-12 dari bab ini, وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم. Hadis tentang menyegerakan zakat sebelum datang waktu kewajibannya. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Annal Abbas," bahwa Al-Abbas radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi, tentang penyegeraan zakatnya. Qabla an tahil, sebelum datang waktu kewajibannya. Farakhasa lahu fi dhalik, maka Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya dalam bab itu. Rawahu Tirmidhi, hadis diriwayatkan oleh Tirmidhi wal Hakim dan juga oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, hadis ini seperti yang tadi saya sebutkan terkait dengan salah satu hukum dalam bab zakat, yaitu hukum mempercepat penunaian zakat sebelum datang waktunya. Ya, seperti yang pernah kita bahas bahwa zakat itu ada nisabnya, ya, kapan terkena kewajiban zakat itu nisab. Dan di sana juga ada haul, ya, kapan ditunaikan zakat, yakni setelah lewat 1 tahun. Nah, di sini berarti pembahasan yang kita bahas ini adalah seseorang yang ingin menunaikan zakatnya dengan segera sebelum datang waktu kewajibannya. Misalnya di pertengahan haul atau bahkan di awal-awal. Ya, misalnya dia hartanya telah mencapai nisab pada bulan ini. Ya, pada bulan ini dia sudah mencapai nisab, maka tinggal menunggu 1 tahun haul. Ternyata dia ingin segera, ya, dia ingin segera. Maka 2 bulan kemudian misalnya dia ingin menunaikan zakatnya. Padahal ini kan belum datang waktunya. Waktunya ya nanti, tunggu 1 tahun. Nah, yang seperti ini apakah boleh? Ini menjadi pertanyaan kita. Jawabannya adalah hadis ini. Di sini sahabat Abdul Al-Abbas, yaitu paman Nabi, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahil, yaitu tentang mempercepat zakatnya sebelum datang waktu penunaian, yaitu kewajiban penunaiannya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Ya. Nah, di sini mungkin perlu kita sedikit pikirkan, ya kan, bahwa bab penunaian ini pantas ditanyakan, ya, tentang disegerakannya ini pantas tentunya ditanyakan, tentunya. Kenapa? Karena ya belum datang kewajiban. Kalau sholat kan belum datang kewajibannya, nggak boleh sholat. Ya, ini zakat bagaimana, boleh atau tidak? Kemudian juga ini kan berkonsekuensi, yaitu tentang kadar yang dikeluarkan, ya kan? Anggap misalnya kemarin kita contohkan zakat kambing, ya, yang mudah saja, 40 ekor, ya kan? Ya, 40 ekor ya zakatnya 1. Ya, misalnya berlangsung 2 bulan. Ya masih 40 ekor. Atau anggap tambah-tambah sedikit, ya, menjadi 45 ekor misalnya. Zakatnya tetap 1. Setahun lagi barangkali ternyata sudah 500 ekor. Zakatnya ya, lain tentunya ya, bisa dihitung lagi. Ya. Nah, jadi kalau dia tunggu sampai 1 tahun barangkali zakatnya akan tambah. Nah, sementara dia percepat, gimana ini? Ini boleh apa enggak? Jadi memang ini pantas sekali ditanyakan, ya kan? Dan ternyata jawaban Nabi kita Muhammad SAW boleh. Jawaban Nabi kita adalah boleh. Mungkin juga akan timbul suatu pertanyaan di pikiran kita, apa ini enggak ada unsur apa? Ingin sedikit saja zakatnya, biar enggak banyak-banyak. Ya, kalau bab mungkin saja ya, tapi Allah Maha tahu tentang niat orang. Namun juga kalau bab ini dalam arti mungkin kalau sampai setahun hartanya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Cuma mungkin juga tidak, ya kan? Ya, jadi sama-sama di sini. Barangkali berjalan satu tahun malah berkurang, malah enggak kena kewajiban zakat, ya kan? Mungkin juga itu. Jadi ini bisa dikatakan mungkin bertambah, mungkin juga berkurang. Ya. Jadi di sini kalau bab unsur dia ingin lari dari zakat yang banyak, enggak juga. Ya, justru kalau kita berhusnudzan, dia ingin segera menunaikan zakat, biar segera lepas dari tanggung jawab. Barangkali di kemudian hari malah berkurang hartanya, enggak jadi zakat. Mungkin saja, ya kan? Ini kalau kita berpikir positif, husnudzan. Ya. Yang jelas, apapun kemungkinan-kemungkinannya, Nabi telah membolehkan. Namun di sini ada satu hal yang perlu diingat, bahwa tentang percepatan ini tentu dengan syarat bahwa harta yang mau dizakati itu sudah mencapai nisab. Ya. Dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, wa annahu la ta'jila li shadaqatil mal hatta yatimma nisab. Dan bahwa tidak boleh mempercepat zakat itu sampai nisabnya sudah tercukupi dulu, terpenuhi dulu. Baru kita membahas berikutnya percepatan. Ya. Kalau kita belum memiliki nisab, ya mungkin kata percepatan juga enggak ada di sini. Ya kan? Gimana mau percepatan? Jadwalnya saja kan belum ada, ya kan? Kalau kita belum punya nisab, tadi kita contohkan kambing, ya. Kita baru punya 25 kambing. Ya, kita mau membahas percepatan. Kok percepatan gimana? Emang jadwalnya kapan? Belum ada jadwalnya kan? Kalau sudah mencapai nisab, baru ada jadwalnya setahun lagi dari tanggal itu. Baru kita katakan, "Ah, saya mau mempercepat." Ya. Adapun belum mencapai nisab, memang belum ada jadwalnya. Enggak ada percepatan di sini. Dan belum ada kewajiban. Gimana mau zakat belum ada kewajiban? Nah, kalau mau, tapi saya pengen cepat memberikan, berarti itu bukan zakat, itu namanya sedekah. Saya baru punya 25 kambing, ya, saya pengen segera ini memberikan zakat. Ya, belum zakat namanya, itu baru sedekah. Kasih saja, mau 2 kambing boleh, 3 kambing boleh. Ya. 5 kambing juga boleh, semua juga boleh kalau mau, ya. Tapi ini bukan apa? Bukan zakat, ini sedekah biasa. Ya. Jadi bab percepatan ini dengan syarat tentunya yaitu bahwa nisab telah tercapai. Ya. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya tentang beberapa nisab ya, dan ini sebagiannya sudah kita lewati pada hadis pertama dan beberapa hadis berikut atau setelahnya. Hadis yang ke-13. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa fi ma duna khamsati awaqin min al-wariqi shadaqah wa laisa fi ma duna khamsi dawdin min al-ibli shadaqah wa laisa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri shadaqah. Rawahu Muslim. Ya. Dikatakan di sini, dalam hadis ini, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa fima duna khamsi awaqin." Tidak ada pada yang kurang dari 5 uqiyah perak ada zakatnya. Walaysa fima duna khamsi zaudin minal ibli sadaqah. Tidak ada pada apa yang kurang dari 5 zaud unta sadaqah zakatnya. Walaysa fima duna khamsati awsukin minat tamri sadaqah. Dan tidak ada pada apa yang kurang dari 5 wasak dari tamar kurma sadaqah. Rawahu Muslim. Ya. Nah, hadis ini membahas tentang beberapa nisab ya, tentang beberapa nisab. Disebutkan yang pertama dari sabda Nabi ini tentang nisab warik, yaitu perak ya. Nabi mengatakan tidak ada yang kurang dari 5 uqiyah perak sedekah zakatnya. Jadi berarti nisab daripada perak adalah 5 uqiyah. Nah, ini sebetulnya ya sama dengan yang lalu telah disebutkan. Ini hanya beda apa istilah ya. Beda istilah. Kalau dulu pada hadis yang ke-7 disebutkan ya 200 dirham gitu kan. Kalau ini 5 uqiyah. Ya, kesimpulannya sama. Ya. Karena 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi kalau 5 uqiyah ya 5 kali 40 sama dengan 200. Jadi sama ya. Kemudian dan sedikit kita ingat lagi yang bila mana di apa di wujudkan dalam timbangan sekarang yaitu berapa 595 gram perak ya. Kemudian berikutnya walaysa fi maduna khamsi daudin minal ibli sadaqah. Dan tidak ada zakatnya juga pada unta yang kurang dari 5 zaud. Ya. Yani 5 ekor maksudnya. Karena seperti yang kita telah sebutkan juga pada hadis yang pertama tentang nisab unta bahwa unta bermula dari 5 ekor ya, yang zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ya, 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Nah, dan seterusnya sampai 25 nanti baru unta. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa nisab atau mencapai nisab ini merupakan syarat ya, karena Nabi katakan yang kurang dari itu tidak ada zakatnya. Berarti zakat baru wajib setelah mencapai nisab. Nah, ini artinya bahwa nisab itu syarat. Kemudian berikutnya Walaysa fi maduna khamsati awsukin minat tamri sadaqah. Nah, ini yang baru bagi kita. Bagian terakhir dari hadis ini disebutkan bahwa tidak ada pada apa yang kurang dari 5 wasak kurma sedekahnya atau zakatnya. Nah, ini terkait dengan zakat tamr atau zakat kurma, dan lebih umum lagi nanti akan disebutkan pada hadis-hadis berikutnya zakat hasil tanaman. Ya. Kalau begitu zakat hasil tanaman ada nisabnya juga, dan nisabnya adalah 5 wasak. Ukuran tanah disesuaikan dengan wasak, ya, 5 wasak. Satu wasaknya berapa? Disebutkan bahwa satu wasak itu 60 sa'. Ya, timbangan-timbangan sana, ya, kita kenal atau kita kenali timbangan-timbangan di sana atau takaran-takaran di sana. Jadi pertama 5 wasak. Satu wasaknya 60 sa'. Nah, berarti kalau 5 wasak ya tinggal 60 kali 5. Ya, sama dengan berapa? 300, ya. Sama dengan 300 sa'. Nah, kalau sudah kita ketahui ukuran sa', maka kemudian mudah bagi kita untuk mengetahui ukurannya dalam timbangan sekarang, yaitu dalam ukuran kilogram, ya. Tinggal satu sa' itu berapa kilogram, ya, satu sa' itu satu zakat fitrah, ya, satu ukuran zakat fitrah. Ya, memang di sini untuk kepastian satu sa' berapa kilo, pasti yang betul-betul tepat, ya, dalam arti sangat sangat detail ukurannya, tidak bisa. Karena memang dalam timbangan dulu atau takaran, ya, ini masuk takaran dulu, ya, ya, tidak seperti takaran sekarang, ya, di mana ulama menyebutkan sa' itu kalau mau dijabarkan lagi sama dengan 4 mud. Nah, ini ada timbangan lain yaitu mud. Ya. Satu sa' sama dengan 4 mud. Mud itu apa? Mud itu adalah takaran dengan 2 telapak tangan kita. Takaran dengan 2 telapak tangan kita. Ulama mengatakan 2 telapak tangan yang tidak besar, tidak pula kecil, ya, ukuran orang dewasa pada umumnya. Ya. Nah, padahal yang namanya ukuran tangan satu dengan yang lain kan tidak sama, ya kan? Tidak sama. Ya. Jadi di sini kalau mau dipastikan dalam ukuran kilogram dengan pasti banget, ya, ya susah, enggak bisa. Karena dasarnya memang seperti itu zaman dulu takarannya. Ya. Walaupun kemudian akhirnya ukuran satu mud atau satu sa' ini pun dibuat semacam tempat yang menjadi takaran. Kalau kita mungkin, ya, zaman sudah lama mungkin pakai batok itu, ya kan, batok di pangkas sebagiannya, ya, nakarnya pakai itu. Ya, akhirnya mud ini pun, ya, atau sa' ini pun dibuat seperti itu. Ya, zaman dulu akhirnya juga ada takaran seperti itu. Nah, kalaupun dengan takaran seperti itu kita mau samakan dengan ukuran kilogram dengan tepat juga tidak mungkin, karena tempat yang dibuat itu pun itu buatan kerajinan tangan, ya, bukan ukuran pabrik. Ya. Seperti sekarang ukuran pabrik semuanya persis. Tapi dulu ukuran tangan, kerajinan tangan yang mesti ada perbedaan sedikit-sedikit. Ya, makanya di sini akhirnya kita sering mendapati dari ulama kita ketika mereka mengukur satu sa' dengan ukuran timbangan sekarang, ada yang mengatakan 3 kilo, ya. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2 kilo lebih sedikit bahkan. Ya, kalau enggak salah 2,04 kalau enggak salah. Ya. Jadi ukurannya berbeda-beda dari para ulama kita. Kenapa ya? Karena landasannya itu tadi. Ya. Kalau yang 3 kilo itu jelas sudah masuk, dalam arti itu juga ada unsur kehati-hatian ya. Unsur kehati-hatian. Namun sebetulnya ukuran yang selama ini sudah berjalan di masyarakat kita, 2,5 kilo itu sudah masuk insyaallah. Ya. Sudah enggak ada masalah, itu insyaallah sudah masuk, karena sebagian ulama sekarang pun seperti Syekh Utsaimin mengukur dengan kurang daripada itu. Ya. 2 kilo lebih sedikit kalau Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kalau enggak salah tadi 2,04 itu atau 0 berapa, saya agak lupa. Bisa dicek lagi nanti. Ya. Nah, sekarang kembali kepada ukuran nisab apa? Hasil tanaman ya. Kembali kepada ukuran nisab hasil tanaman. Tadi disebutkan bahwa itu adalah 5 wasak itu sama dengan 1 wasaknya 60 sa ya. Berarti 60 kali 5 sama dengan 300 sa. 300 kali 2,5 kilo, begitu saja kalau mau mudah ya. Berarti berapa itu? Ya. Ya, monggo dihitung. 750 kilo atau 7 kintal setengah ya. Nah, itu nisab hasil tanaman. Kalau hasil tanaman sudah mencapai ukuran itu, berarti sudah mencapai nisab. Ya. Nah, tinggal nanti pengeluaran zakatnya, dan insya Allah akan diterangkan pada beberapa hari berikutnya, karena di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ya kurang lebih 5 hadis berikutnya ini terkait dengan zakat tanaman. Ya, jadi insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini tentang zakat tanaman pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara sampai di sini, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.